rasaku, jiwaku hanya untuk engkau. Kita pun berakar mengurai ikrar saling setia, dan kini ada dia. Mungkin Tuhan menguji aku, namun bagaimana bila ikhlas tak lagi di hatiku. Bersama denganmu, ku yakin engkau hanya untukku. Ku tak meminta cinta berlebih, hanya ingin sakinah. Namun mengapa dia kau undang ke istana kita? Beri hati ini pudar harap mau ada bersamamu. Merelakan cinta untuk dibagi, tak semua hati siap berbagi. Mungkin bisa saja hanya bilang Tuhan yang mau. Akulah sayangmu yang kau butuhkan untuk nanti terbang ke surga dia. Selanjutnya, penghargaan original.